warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله الحديث 22 بعد المئة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata min kulli layl qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap bagian-bagian malam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat witir min awwalil layl wa awsatihi wa akhirih. Di bagian awal malam, bagian tengah malam, dan bagian akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Maka berhentilah witir beliau di waktu sahur. Apa makna daripada di sini? Qala Syaikhul Basam rahimahullah, al-makna al-ijmali. Makna secara global. Yadukul waqtul witri minal faragh min salatil isya. Masuk waktu witir setelah selesai dari salat isya. Jadi setelah selesai waktu salat isya, maka sudah mulai awal malam, boleh padanya untuk melakukan salat witir. Wa yantahi bitulu'il fajr, dan berhenti waktu sholat witir tersebut dengan terbit fajar. Dari apa yang tersebut dalam hadis ini, ila as-sahar. Walidha fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad awtara awwala al-lail wa awsathahu wa akhirah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwitir di malam, di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Tentunya ini merupakan ta'lim lil ummah, memberikan pengajaran kepada umat, menjelaskan waktu-waktu ibadah, kapan mulainya sholat witir, supaya tidak dipahami bahwasanya witir itu hanya pada akhir malam saja. Selesai sholat isya misalnya dalam keadaan capek ya, karena seharian kerja, beraktivitas, dirinya merasa tidak sanggup mungkin kalau harus bangun malam, maka dia setelah sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah, sholat ba'diyah isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, entah satu rakaat, entah tiga rakaat, sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut boleh, bisa. Walikauni iqa'ihi fi akhir al-lail afdal. Istaqarra witruhu fi sahar. Dan disebabkan karena terlaksananya salat witir tersebut di akhir malam merupakan sesuatu yang paling utama. Tetaplah perkara beliau, witir beliau di waktu tersebut, yakni di waktu sahar, waktu akhir malam. Liyutima bihi sholatan lain, yang dengannya beliau menutup sholat malamnya. Di awal malam sah, boleh. Di tengah malam juga bagus, tetapi yang paling afdal di akhir malam. Baik, al-ahkam, hukum-hukum terkait dengan hadis ini disebutkan di sini oleh Syekh Al-Basam dua. Yang pertama, jawazu sholatil witri fi awalil lail. Bolehnya sholat witir di awal malam. Wa awsatihi wa akhiri. Boleh pula di tengah malam dan di akhir malam. Di anna jami' waktuha. Karena memang seluruhnya itu, seluruh daripada waktu malam-malam merupakan waktu sholat witir. Hanya saja faedah yang kedua, annal afdal an yakuna witruhu fi akhiril lail. Yang paling utama untuk menjadikan witirnya tersebut di akhir malam. Liman wasaqa min nafsihi bil qiyam, bagi orang yang yakin, percaya pada dirinya, memiliki kepercayaan diri, dia akan bisa bangun malam. Maka dilakukan di akhir malam itu lebih utama. Oke, berikutnya istilah ulama. Perselisihan di kalangan para ulama. Ittafaqal ulama anna ibtida' waqtihi ba'da shalatil isya. Para ulama telah sepakat bahwa memang dimulainya itu ya, dimulai waktunya adalah setelah sholat isya. Itu sudah sepakat. Wattalaqu fi nihayatihi. Hanya yang diperselisihkan kapan selesainya. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa riwayah an Ahmad ila anna nihayatahu shalatus subhi. Ini pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i dan juga riwayat daripada Al-Imam Ahmad bahwa nihayahnya adalah sholat subuh. Jadi bukan waktu fajar, tapi waktu sholat subuh. Sehingga di saat waktu fajar sudah masuk, ya kita bangun pas adzan masih bisa kita sholat witir. Sholat witir, kemudian sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena akhir daripada waktu sholat witir adalah sholatus subhi, sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh ya sudah selesai. Terkadang kita bangun agak kesiangan, sedangkan di waktu awal malam juga belum sempat sholat witir, adzan baru bangun misalnya. Maka menurut pendapat Malik dan Syafi'i dan juga riwayat dari Imam Ahmad menyatakan nihayatu sholatil witri sholat subhi. Nihayah daripada sholat witir adalah sholat subuh. Wadhahaba Imam Ahmad fil masyhur min madhhabi, dan Imam Ahmad berpendapat pada yang masyhur daripada madhhab beliau, ila anna waqtahu yantahi bi thulu'il fajr, bahwa waktunya itu selesai dengan terbit fajar. Bukan sampai subuh, tapi dengan terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka sudah tidak boleh lagi sholat witir. Selesai waktunya. Wa jazama biha fil mughni. Dan Ibn Qudamah menjazm dengannya dalam kitabnya Al-Mughni. Wa 'alaiha al-Hanabilah al-Mutaakhirun. Dan berada di atas madhab ini pendapat Hanabilah, para ulama madhab Hambali yang belakangan. Waqala fil Mughni, dan berkata yang Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, innahu yakunu ba'dal fajri qada. Kalau dilakukan setelah fajar, berarti itu qada, bukan adaan tetapi qadaan. Bukan dilakukan pada waktunya tetapi telah keluar waktunya, mengqadanya. Boleh, ya boleh, tetapi itu qada sebutannya, bukan adaan. Adapun waktunya selesai ya pada sholat fajar. Dan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dalam bab kita ini kita bahas ya. Fataha witruhu ila sahar. Selesai waktu sholat, waktu witirnya dengan selesainya waktu makan sahur. Jadi dengan sholat apa, dengan apa, terbit fajar. Baik. Wa mimman dhaaba ila hadza sahibah Abi Hanifah. Dan dari ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, yakni selesai waktunya dengan tulul fajar, adalah dua sahabat Abu Hanifah, Muhammad Al-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Hanafi. Baik, Wa Tauri. Wa qala Syaikhul Islam, dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Man nama an sholati witrihi yusallihi ma baina thulu'il fajri wa sholati subhi. Barang siapa yang ketiduran, yakni belum bangun, ya, dari sholat witirnya masih terus tertidur sampai terbit fajar, yusallihi, maka dia sholat, mensolati witirnya tersebut kapan? Ma baina thulu'il fajr wa sholati subuh, antara waktu terbit fajar dengan sholat subuhnya. Jadi walaupun sudah terbit fajar, kata Syekhul Islam yang mutainya, dia sholat pada waktu itu antara terbit fajar sampai terlaksanakannya sholat subuh. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairuhuma, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan Aisyah dan selain keduanya. Dan tentunya dua sahabat ini termasuk daripada sahabat-sahabat, ya, ahli fiqh, ulama-nya para sahabat Ibnu Umar dan Aisyah. Mereka melakukan hal tersebut. Kalau diketahui ada yang menyelisihi, maka dilihat mana yang rajih. Tetapi kalau tidak ada yang menyelisih, maka ini adalah ijma sukuti, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Aisyah. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga yang meriwayatkan hadis ini, fantaha witruhu ila sahab. Sehingga hal ini tentunya yang diamalkan, bisa diamalkan. Terlebih pada perkara-perkara yang sifatnya ta'abudiyah, maka apa yang diucapkan oleh sahabat, apa yang dikerjakan oleh sahabat, dihukmil marfu. Ini faedah di dalam ilmu mustalah. Perkara-perkara yang bersifat ta'abudiyah, ibadah. Sedangkan ibadah semuanya adalah tauqifiyah. Kalau munculnya dari sahabat, sedangkan sahabat tidak mungkin, ya, berani lancang berbuat sesuatu amalan ibadah, melainkan tentunya suatu tersebut, ya, terambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika bertentangan dengan nas yang sharih, bertentangan dengan nas yang sharih, maka diambil nas tentunya. Dan berarti nas tersebut tidak sampai kepada sahabat tadi, dan berarti sahabat tadi dalam ibadahnya atau dalam amaliannya sedang melakukan ijtihad, dan beliau bukan ijtihad. Demikian yang dipahami oleh para ulama kita. Selama tidak diketahui hal tersebut, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat berupa ta'abbud, ya, berupa peribadatan, maka itu hujjah fi hukmil marfu. Demikian pula sama dengan hal tersebut adalah apa-apa yang diucapkan oleh para sahabat adalah perkara yang laisa lil ijtihad fihi majal. Tidak ada ruang lingkup padanya untuk beristihad. Waqad rawa Abu Dawud bi sanadihi an Abi Sa'id, dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man nama an witrihi au nasiyahu fal yusallihi idza asbaha. Barang siapa yang tertidur dari witirnya atau lupa, maka hendaknya dia sholat apabila telah subuh. Jadi bangun sudah subuh, waktunya sudah masuk waktu subuh, sudah adzan, maka sholat di saat itu. Au dzakara, atau di saat dia ingat. Hadis ini disahihkan oleh As-Sya'bani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud. Jadi ini tentunya bukan pertentangan dengan fi'al Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu, tetapi justru menguatkan. Sehingga hal ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam permasalahan. Dan perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua, kalau pendapat pertama menyatakan bahwasannya pelaksanaan di waktu setelah subuh, selama belum menjalankan sholat subuh, itu teranggap adaan. Sedangkan pendapat yang kedua, selesai waktunya dan boleh dikerjakan tetapi qadaan. Al-Muhim sama-sama boleh. Al-Muhim sama-sama boleh. Baik, berikutnya Al-Hadid Al-Khalid wa'isrun Ba'adaniyah, hadis 123. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'ah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin. Dari 13 rakaat tersebut beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, di mana beliau tidaklah duduk pada 5 rakaat tersebut kecuali pada akhirnya saja. 5 rakaat dilakukan dengan sekali tahiyat, yaitu tahiyat akhir. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 5 rakaat. Qala Syaikh Al-Bastami rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Tasifu Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Aisyah mensifati, yani menggambarkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bi annahu yusalli 13 rakaat, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Fa yusalli tsaman al-awwal rak'atain rak'atain. Maka beliau sholat 8 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tsumma yusalli khamsan fi salamin wahid. Kemudian sholat 5 rakaat sekaligus dengan satu salam. La yajlis illa fi akhiriha. Dia tidak duduk. Ya, tentunya tidak duduk di sini, tidak duduk tasyahud. Kalau duduk di antara dua sujud ya tetap duduk, tetapi tidak duduk tasyahud. Kecuali pada akhirnya. Wa yaj'aluha witrahu, dan beliau jadikan itu sebagai witirnya. Sehingga dengan ini juga menunjukkan bahwa 11 rakaat bukan batasan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri salat di sini berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha juga yang meriwayatkan 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi lebih daripada 11. 13 rakaat, 8 rakaat di awal kemudian ditambah 5. Faidah. Ikhtalafat riwayat an Aisyah fi kaifiyat shalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat bermacam-macam dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan kaifiyat shalatnya Nabi, tata cara salat Nabi, salat malamnya. Faqad ruya sab'an, teriwayatkan 7. Ya. Ini riwayatnya saya. Beliau salat malam 7 rakaat, wa tis'an, salat malam 9 rakaat, wa 11 dan salat malam 11 rakaat, wa 13 dan salat malam 13 rakaat. Wa ghairu dzalik, itu bukan pembatasan. Saya mengatakan wa ghairu dzalik dan yang lain. Wa ruya anha bi sahihain. Ruya ini istighot tamrid, tetapi maksudnya bukan istighot tamrid, di sini hanya sekedar secara bahasa saja wa ruya, dan diriwayatkan anha dari Aisyah radhiyallahu anha bi sahihain, di dalam sahihain Bukhari Muslim, tentunya sahih tentunya. Annahu maka na yazid ala 11 rakaat. Bahwasanya beliau tidaklah pernah menambah dari 11 rakaat. Bagaimana mengkompromikan riwayat-riwayat ini? Wa sama yajma' bainahun anna riwayah bi'adami ziyadah 'ala 11 raka'ah wal adlab min salati. Banyak usaha para ulama mengkompromikan, dan yang paling bagusnya kata Syekh untuk mengkompromikan daripada riwayat ini, ya, riwayat tidak adanya apa salat lebih dari 11 rakaat dengan apa yang telah tersebut tadi, bahwasannya beliau tidaklah, umumnya beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat secara umum demikian, tetapi terkadang jarang beliau lebih daripada 11 rakaat sampai 13 rakaat. Waqad yazid waqad yanqus. Terkadang lebih dari 11, terkadang juga kurang. Hasban nasad wa adami. Sesuai dengan kondisi beliau. Sesuai dengan kondisi tubuh beliau. Aul yaqdi ta'lim wa bayanul jawaz, atau dan ini merupakan hikmahnya untuk memberikan pengajaran kepada umat dan menjelaskan akan bolehnya lebih, supaya tidak dipahami bahwa sholat malam itu hanya 7 rakaat, sehingga kadang boleh 7, kadang 9. Oh 9, berarti apa hanya 9 saja, kadang 11. Ya kan? Setelah itu tidak pernah nambah daripada itu, oh ternyata 13. Artinya bahwasannya Rasulullah SAW ya, menjalankan sholat terkadang beliau membaca dengan bacaan-bacaan yang sangat panjang, sehingga meskipun sholat tersebut dimulai di tengah malam, akan tetapi belum sampai 11 rakaat sudah menjelang subuh, karena yang dibaca Al-Baqarah selesai Ali Imran, ya, setelah Ali Imran selesai An-Nisa baru ruku, ya tentunya tidak sampai 11 rakaat sudah menjelang subuh. Sedangkan kalau seseorang membaca yang dibaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya tentunya diperbanyak rakaatnya. Tidak mengapa, lebih utama untuk memperbanyak sholat di malam hari tersebut. Karena Rasul menyatakan sholatul lail makna masna, tanpa memberikan batasan. Idza khasya ahadukum subuh falyusalli wahidah yutir maqad sholat. Sholat malam itu 2 rakaat, beliau tidak menyebutkan sampai berapanya. Sedangkan yang bertanya ini orang badui, orang yang dari jauh, tentunya tidak setiap saat ada waktu menyaksikan sholatnya Rasulullah SAW. Tentunya itu menjadi bekal dia, ya, pada kaumnya, bahwa beliau menyatakan sholat malam 2 rakaat. Tentu ada yang dari awal malam, ada yang tengah malam, ada yang ya di akhir malam. Yang jelas dengan bekal tersebut dia sholat 2 rakaat. Kalau sudah khawatir ini sudah hampir masuk subuh, ditutup dengan 1 rakaat yang mengganjilkan apa yang telah dia sholat pada malam tersebut. Dan ini pendapat jumhurul ulama, bahwa sholat malam itu tidak terbatas pada 11 rakaat saja. Baik. Al-ahkam al-mustanbitah minal hadith, hukum-hukum yang terambil daripada hadith. Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yaj'al salatahu fil lail 13 rakaat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salatnya di malam hari terkadang sampai 13 rakaat. Min duni rakaatil fajr. Ini belum dihitung 2 rakaat salat fajar. Jadi betul-betul 13 rakaat salat malam. Kemudian yang kedua, wa annahu yutiru fi ba'dil ahyan min salatihi bi 5 rakaat. Dan bahwasanya beliau witir pada sebagian keadaan, pada sekali waktu dari salatnya, beliau salat witir dengan 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhir rakaat minha. Beliau tidak duduk kecuali, yakni tidak duduk tahiyat kecuali pada akhir rakaat darinya. Ini pun juga bisa kita lakukan, ya. Ini bukan khususiah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada asalnya seluruh daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang juga disyaratkan pada umatnya. Tidaklah kemudian dibawa kepada makna khususiah kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Selama tidak ada, maka yang berlaku adalah keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Malik bin Al-Khuwairith, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat, bagaimana salatnya beliau? Yaitu kamu salat, tata caranya seperti itu. Boleh kita menjalankannya. Dan tentunya termasuk daripada sunnah yang seperti ini, karena dijalankan oleh Rasulullah SAW sekali saat, sekali tempo, maka semestinya bagi kita juga melakukannya sekali tempo, supaya termasuk daripada yang menjalankan sunnah ini, tercatat orang yang menjalankan sunnah ini. Kemudian yang ketiga, annal murad biqauli sholatil lail matna matna fi ghairil witr, bahwa yang dimaksudkan bahwa sholat malam itu dua rakaat ini pada selain witir. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam qad yusalli sab'an. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang sholat 7 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Lakukan ini, ya. Dicoba untuk dilakukan 7 rakaat dengan sekali salam dan duduk dengan sekali tahiyat. Waqad yusalli khamsan la yajlisu illa fi akhiriha, juga terkadang salat 5 rakaat di mana dia tidak duduk tahiyat kecuali pada tahiyat yang terakhir saja. Waqad yusalli tis'an, bahkan juga pernah beliau salat 9 rakaat. Ya tasahhud fitamina. Ini dengan dua tahiyat ini. Beliau tasahhud pada rakaat yang ke-8 minha dari 9 rakaat tadi bila salam dengan tanpa salam. Summa yusalli atas ya, kemudian beliau bangkit. Ini belum salam ya. 8 rakaat tasahhud kemudian beliau bangkit. Wa yatasahhud, bangkit pada rakaat ke-9 kemudian tasahud wa yusallim, setelah itu baru salam. Al-faidatu rabi'ah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faidah yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan afdalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat maktubah, sholat wajib, adalah qiyamul lail, sholat malam. Ya. Wa au kadzalik al-witru wa raka'ata al-fajri. Dan yang paling ditekankan daripada sholat malam tersebut adalah sholat witir dan 2 rakaat sholat fajar. Yang paling ditekankan adalah sholat witir dan 2 rakaat sholat fajar. Dan Al-Imam Ahmad menyatakan terkait dengan seorang yang tidak pernah menjalankan sholat witir, beliau mengatakan rojul su, lelaki yang jelek, la yuqbal shahadatu, tidak diterima persaksiannya. Artinya dijadikan sebagai seorang yang fasik. Seorang muslim mukmin tidak pernah menjalankan sholat witir, maka hal tersebut sangat dicela sekali. Meskipun katakanlah di sini yang rojih memang bukan wajib hukumnya, ya, tidak sebagaimana pendapat Abu Hanifah, mazhab Hambali, apa mazhab Hanafi menyatakan wajib. Yang rojih memang bukan wajib, akan tetapi sangat ditekankan sampai-sampai Rasul tidak pernah meninggalkannya. La hadoran wa la safar, baik dalam keadaan beliau mukim ataupun dari sedang safar, tidak pernah ditinggalkan yang namanya sholat witir. Al-fa'idah al-khamisah, yang kelima. Wa qala ba'da an dhakara wujuhal witri al-waridah fi sunnah. Dan Syekhul Islam juga menyebutkan setelah menyebutkan tentang sisi-sisi sholat witir yang terdapat di dalam as-sunnah. Beliau menyatakan, waswab anna iman idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnah wa awtar 'ala wajhin minal wujuh al-madhkura yatba'uhu al-ma'mumu fi dhalik. Dan yang benar bahwasanya imam apabila si imam ini melakukan sesuatu dari apa yang tersebut di dalam sunnah, apa saja yang tersebut di dalam sunnah, ya, entah imamnya itu melakukan 9 rakaat dengan 8 ya, 8 tahiyat, 8 rakaat pertama bab tahiyat tasyahud begitu, kemudian berdiri, kemudian baru diakhiri dengan yang ke-9 salam, ataukah dengan 7 rakaat langsung salam atau 5 rakaat langsung salam, atau sisi-sisi yang lain yang terdapat padanya sunnah, maka hal tersebut sepantasnya untuk diikuti oleh makmum. Ya, diikuti oleh makmum dalam artian kalau hal tersebut dijalankan dalam sholat malam yang berjamaah seperti tarawih atau sekali tempo menjalankan itu juga boleh. Ya. Sekali tempo dilakukan secara berjamaah bukan secara reguler, bukan terus menerus. Tetapi sekali tempo boleh. Maka ikuti imamnya. Bagaimana imam tersebut melakukan tata cara sholat. Qala al-muhami sholatuhu sallallahu alaihi wasallam al-witra sittata anwa. Oh, sittatu anwa. Al-muhami menyatakan sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat witir beliau itu ada 6 macam. Dari ke-6 macam ini boleh semuanya untuk dilakukan salah satunya. Boleh pula dikerjakan secara bergantian, kadang ini kadang itu. Yang pertama adalah rokaah wahidah. Rokaah wahidah, satu rokaat. Yang kedua, salat rokaat mafsulah. Tiga rokaat. Tiga rakaat yang apa ini mafsulah. Mafsulah dengan munfasilah sama apa? Ini tiga rakaat dengan dilakukan sekaligus. Tiga rakaat sekaligus dengan satu salam. Ini mafsulah. Kalau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat ya masuknya kepada rakaat wahidah tadi. Kemudian yang ketiga adalah khams rakaat. 5 rakaat. La yaqut illa fi akhirihinna wa yusalli. 5 rakaat yang tidak duduk kecuali pada akhirnya. Lantas salam. Langsung 5 rakaat. Ini juga tentunya menunjukkan bahwa orang yang melakukannya dia benar-benar hadir dalam sholatnya, ya. Hadir dalam sholatnya. Terkadang kita hanya 2 rakaat saja, terkadang lupa, ya kan? Terkadang lupa ini sudah 2 rakaat atau baru 1 rakaatnya. Terkadang baru 1 rakaat sudah salam. Padahal cuma 2 rakaat. Ya ini sampai 5 rakaat. Bahkan Rasulullah SAW tentunya bacaannya sholatnya panjang-panjang. Orang yang hadir hatinya tentu dia paham terhadap apa yang dibacanya. Nah tentunya memang harus serius, konsentrasi, menghadirkan hati. Laisa lil insani sholati illa ma'aqala, kata para ulama. tidak ada bagi seorang dari sholatnya kecuali apa yang dia paham. Sehingga orang yang menjalankan semisal 5 rakaat sekali salam begini, ya tentunya betul-betul dia perhatikan baik-baik sholatnya, apa yang dia baca pada rakaat pertama, apa yang dia baca pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima. Sabar rakaat ini lebih lagi, 7 rakaat. Ya qut fisadisah walau yusallim. Duduk pada rakaat yang keenam tidak salam, tsumma yaqum ila sabi'ah wa yutimmuha. Kemudian berdiri pada yang ke rakaat yang ketujuh kemudian menyempurnakannya. Kemudian yang kelima, tis rakaat, 9 rakaat di atas saat kita minah wala yutimmuha. Tasawuf pada rakaat yang ke-8 tidak menyempurnakannya, tsumayaqum ila tasya'ah fa yutimmuha. Kemudian berdiri pada rakaat yang ke-9 lantas menyempurnakannya. Dan yang ke-6 yang terakhir, idza asrata rak'ah yusallim fi kulli rak'atain tsumma ya'ti bi wahidah. 11 rakaat di mana pada setiap 2 rakaat salam dan kemudian diakhiri dengan 1 rakaat yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naqtafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.